menyebutkan namamu setiap hari, setiap waktu ku puji-Mu. Allahku, kekuatanku, ku tinggikan namamu setiap hari, setiap waktu ku puji-Mu. Membawa seluruh korbanku sebagai menyembah-Mu dan berseru kudus, kuduslah.